dan fadilahnya. Maka apabila keadaan terlalu sempit, terlalu payah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan para sahabat agar keluar daripada kota Mekah, berhijrah ke negeri Habasyah. Dan kita telah terangkan bahawa ia berlaku pada tahun 5 Hijrah mengikut kajian ulama-ulama sirah. Kemudian sekali lagi satu hijrah yang kedua berlaku pada tahun 6 Hijrah, bukan 6 Hijrah, yang 6 tahun setelah kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dan kita juga telah membaca bagaimana Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah masuk Islam, iaitu ketika bahagian sahabat keluar berhijrah ke kota Habsyah. Dan bagaimana Umar bin Khattab tidak terkecuali daripada dianiayai, dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy kerana dia masuk Islam. Cuma perbezaannya adalah kita dapati bagaimana ataupun keberanian Umar bin Khattab yang luar biasa, kerana dia telah memanggil orang yang paling banyak atau paling bagus menyampaikan berita-berita, lalu disampaikan berita bahawa dia telah masuk Islam. Bagaimana Umar bin Khattab sendiri pergi ke Masjidil Haram berhadapan dengan orang-orang Quraisy, menerangkan, mengiklankan Islam beliau. Dan ini semua menunjukkan kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita juga tahu bahawa akhirnya Umar bin Khattab diselamatkan oleh seorang daripada ketua ataupun kemuka, kita katakan orang yang tua daripada Quraisy, yang menasihatkan orang Quraisy agar tidak mengapa-apakan Umar bin Khattab, agar membiarkan saja dia dengan agamanya, memandangkan kabilah Umar bin Khattab tidak akan rela Umar bin Khattab diapa-apakan oleh Quraisy. Demikianlah sedikit banyak tentang apa yang kita baca pada minggu lepas. Jadi pada malam ini insyaAllah kita sambung pada di muka surat 177 daripada kitab terjemahan, iaitu dengan tajuk masuknya kaum muslimin ke lembah pemukiman Abu Talib. Rasulullah SAW tahu tempat yang digunakan oleh kaum kafir Quraisy untuk menyisih keluarga Bani Hashim, mengisolir tu, yakni kita sisihkan keluarga Bani Hashim. Beliau menyebutkan tempat tersebut adalah di lembah Bani Kinanah. Hadis mengenai hal itu secara detail diketengahkan dalam riwayat yang mursal oleh Abu Aswad, riwayat mursal Az-Zuhri, dan juga riwayat mursal Urwah Ibn Zubair. Jadi riwayat-riwayatnya semua daripada riwayat-riwayat yang mursal. Mursal ini artinya riwayat yang terlepas, kerana ada perawi yang terputus antara antara sahabat ataupun antara tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang terlepas, itu namanya mursal. Jadi asalnya riwayat-riwayat mursal ni adalah riwayat yang lemah. Baik. Kita teruskan mengingatkan bahawa Az-Zuhri dan Abul Aswad adalah termasuk murid-murid Urwah. Sangat dimungkinkan mereka meriwayatkan hadis tersebut dari Urwah, sehingga dengan demikian kedua hadis mursal seperti itu tetap tidak dianggap kuat kerana sumbernya adalah sama. Jadi di sini satu lagi kaedah metodologi ulama-ulama hadis melihat riwayat-riwayat. Kadang-kadang riwayat itu tidak kuat, tetapi dilihat bahawa terdapat jumlah riwayat-riwayat yang tidak kuat seperti ini. Bila jumlah itu mencapai jumlah yang agak banyak, ia menunjukkan bahawa ia berasal dari sumber yang berbeza-beza, dan ini menunjukkan bahawa ada asal daripada riwayat tersebut. Riwayat itu mempunyai asalnya, yang ada kebenaran di situ. walaupun riwayat-riwayat ni satu-satu adalah lemah. Baik. Tetapi kadang-kadang kalau riwayat itu banyak sekalipun dan dia lemah, tetapi bila kita kaji semacam kita dapati bahawa riwayat-riwayat itu datang daripada satu sumber, menunjukkan dia tetap lemah. Itu maksud dia. Jadi tak boleh dikuatkan. Jadi ini hal tentang riwayat, bagaimana orang-orang Quraisy menyisihkan dan memboikot Bani Hashim. Baik, kendati pun tidak ada riwayat secara detail menerangkan tentang masuknya kaum muslimin ke lembah pemukiman Abu Talib, tetapi peristiwa tersebut boleh ditetapkan. Jadi riwayat yang detail tak ada, tapi pernah berlaku ataupun tidak, kita boleh katakan ada. Dia pernah berlaku dalam sejarah, tapi detail-detailnya tak perlulah kita nak kaji-kaji ya, kerana riwayatnya tak kuat. Bagaimana hal itu juga tidak bererti menafikan terjadinya peristiwa tersebut secara detail sebagai bahagian dari sejarah, kerana Urwah adalah sumber kajian tentang peperangan-peperangan yang biasanya dia hanya meriwayatkan dari sahabat. Inti riwayat Urwah ialah bahawa pemblokiran ataupun boikot terhadap tempat pemukiman tersebut terjadi menyusul kegagalan orang-orang kafir Quraisy dalam mendeportasi kaum muslimin yang sudah terlanjur hijrah ke Habsyah dari Mekah. Kita ingat lagi apabila sebahagian sahabat telah sampai ke Habsyah, maka orang-orang Quraisy menghantar delegasi untuk memujuk Raja Najasyi menghantar pulang orang-orang Islam tersebut, kerana mereka ni dah buat jahat, dah buat salah dan sebagainya. Tetapi kita dapati bahawa Najasyi bila mendengar daripada pihak yang kedua, dia dapati bahawa tidak ada kesalahan apa-apa pada agama yang dianuti oleh orang-orang Islam Mekah ini. Maka dia pun tidak menyerahkan orang-orang Islam kepada delegasi Quraisy. Jadi apabila ini gagal, yakni usaha ini gagal, maka orang-orang Quraisy semakin marah. Lalu mereka pun, kalau kita baca seterusnya, mereka semakin marah terhadap kaum muslimin, bahkan mereka sudah punya keinginan kuat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dah satu kita katakan satu perkara yang salah melangkah garis merah lah kita katakan. Dia kalau dakwah di kota Mekah ni masih boleh tahan lagi lah, kita masih boleh tangkap, kita boleh seksa orang-orang yang lemah daripada orang-orang Islam. Majoriti orang-orang Islam, orang-orang Arab di kota Mekah, mungkin kita dapat kawal lagi keadaannya. Tapi kalau dah pindah, mereka dah boleh pindah hijrah ke negeri lain dan mengembangkan agamanya dekat pula tu negeri tu dengan kota Mekah, ini dah melebih ni kata mereka. Soalnya gitulah keadaannya. Maka keluarga besar Bani Abdul Muttalib, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir, sepakat untuk memasukkan Rasulullah SAW dalam golongan mereka, dan mereka pun akan melindunginya. Atas tindakan tersebut, orang-orang musyrikin kemudian berkomplot untuk memboikot segala aktivitas sosial dan muamalah dengan keluarga besar Bani Abdul Muttalib. Jadi mereka ni ada persatuan atau kesatuan daripada sudut kabilah keluarga besar Bani Abdul Muttalib. Jadi walaupun mungkin tak Islam lagi, mereka tetap sokong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hal itu, orang-orang musyrikin tekad untuk memboikot semua sekali yang merupakan ahli Bani Abdul Muttalib. Mereka bahkan bersumpah tidak akan mau masuk ke rumah keluarga besar Bani Abdul Muttalib sebelum mereka mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Jadi ini satu boikot yang total, dan memang sasarannya adalah untuk mengenakan kita katakan kemusnahan yang terbesar yang mungkin ke atas siapa sahaja yang menyokong Rasulullah SAW khususnya keluarga Bani Abdul Muttalib. Jadi mereka boikot segala aktiviti sosial. Sosial pun tak mau. Maknanya kalau ada walimah apa, mereka tak nak pergi, boikot terus. Jadi kalau zaman sekarang tak pergi walimah bukan kerana boikot apa, eh. Masa ada gaduh-gaduh sikit aja dah tak nak pergi. Dan muamalah, apa juga muamalah jual beli dan sebagainya, tak mau beli daripada keluarga Bani Abdul Muttalib. Kalau mereka ada kedai runcit, tak mau pergi kedai runcit Pak Arab ni, pergi kedai runcit Pak Arab lain, Bani lain. Jadi demikian. Jadi bahkan mereka bersumpah tidak akan mau masuk ke rumah Bani, ke rumah keluarga besar-besar Bani Abdul Muttalib sebelum mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Jadi mereka sanggup terang-terang kan, apa ni, mengusuhi Rasulullah SAW. Mereka menuliskan hal itu di dalam sebuah piagam sahifah, satu lembaran. Mereka tuliskan apa ni, semua orang Quraisy, kamu semua jangan bercakap ataupun participate dengan apa tu, acara-acara sosial kemasyarakatan dengan Abdul Muttalib. Jangan beli, jangan itu, jangan sewa, jangan apa semua. Jadi mereka tulis. Jadi semua orang Quraisy mesti apa? Mesti patuh dengan piagam ini. Ini kata orang tu menggunakan authority negara lah. Jadi akibatnya apa? Bani Hashim hidup dalam tersisir selama 3 tahun. Mereka mengalami kesulitan ekonomi dan krisis pangan yang cukup berat. Di penghujung tahun keempat, ada beberapa tokoh kaum kafir Quraisy yang mengecam atas tindakan yang sangat kejam tersebut. Dia cubainkan 3 tahun mereka tak dapat bercampur dan berjual beli, jual beli makanan dan apa semua tak dapat daripada orang-orang lain. Mereka tersisih sendiri kat kampung mereka saja. Ya, itu satu waktu yang amat lama sebenarnya. Jadi sebahagian daripada orang Quraisy rasa itu adalah perkara yang kejam. Takkan kita sanggup buat macam gini. Dan mereka sepakat untuk merobek-robek piagam yang tertulis dalam lembaran kerana hal itu merupakan tindakan yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan terhadap Bani Hashim. Rasulullah SAW lalu memberitahukan kepada mereka bahawa yang masih ada di lembaran tersebut hanya kalimat-kalimat syirik dan zalim. Dengan demikianlah berakhir tindakan boikot tersebut. Jadi ini antara kira katakan kisah yang secara summarize lah, secara ringkas tentang hal ini. Jadi menurut riwayat Musa bin Uqbah, seorang ulama sirah, orang-orang musyrikin sama mengusir keluarga besar Bani Hashim dari Makkah ke sebuah lembah pemukiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruh kaum muslimin untuk pergi ke negeri Habsyah. Jadi baru kita nampak kaitannya dengan hijrah ke negeri Habsyah. Jadi Rasulullah SAW sendiri kena boikot. Jadi sahabat lagi teruk lagi. Jadi sahabat-sahabat diperintahkan untuk pergi ke negeri Habsyah. Jadi peristiwa boikotan di lembah pemukiman tersebut dan peristiwa hijrah ke Habsyah terjadi secara beriringan sentar. Nah, ini kita boleh lihatlah keadaan kalau kita nak gambarkan macam orang-orang Palestin. Jadi kampung semua dia halau kat tu, ataupun dia buat macam lagi satu, seolah-olah dia buat apa? Dia buat tembok keliling. Kamu duduk kat dalam tak boleh keluar, orang kat luar tak boleh masuk dalam. Jadi apa akan berlaku kat dalam? Itu satu perkara yang zalim. Jadi nasib baiklah kita katakan ada juga orang-orang Quraisy yang anggap perkara itu tak betul dan tak benar. Mereka ingin kita katakan batalkan piagam tersebut. Menurut Az-Zuhri rahimahullah, ketika keluar dari lembah pemukiman tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 49 tahun, kena tambah 9 tahun syaratnya ada 9 tahun. 40 tahun tak mungkinlah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu umur 40 tahun. Perkara ini berlaku lepas hijrah ke Habasyah dalam 6 tahun gitu kan. Campur 3 tahun, jadi dalam 49 tahun. Mereka tinggal di tempat yang tersisih tersebut selama 2 tahun. Konon kembalinya kaum imigran Habasyah ke Mekah terjadi setelah peristiwa boikot tersebut. Berdasarkan hal ini, maka pemblokiran sudah dimulai pada akhir tahun ke-7 setelah Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi tahun ke-7, sampai 2 tahun atau 3 tahun, jadi tahun ke-9. Rasulullah SAW mendoakan celaka atas orang-orang kafir Quraisy sehingga terjadilah bencana kelaparan di tengah-tengah mereka. Begitu hebatnya bencana itu, sampai-sampai mereka semua makan bangkai dan kulit. Yang sudah membusuk tu tambahan, saya tak tahu dari mana datang. Lalu Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW untuk memohon agar beliau berkenan menolong mereka. Jadi apa yang berlaku, Nabi SAW lepas boikot tersebut doakan atas mereka supaya Allah SWT turunkan atas mereka kemarau, kecelakaan, sehingga mereka memang apa ni, jadi susah terpaksa makan bangkai dan kulit sebab binatang ternakan mati. Maka Abu Sufyan datang merayu pada Rasulullah SAW untuk menolong mereka. Maka beliau pun membaca ayat fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut asap yang nyata. Sampai kepada ayat sesungguhnya kamu akan kembali, innakum a'idun. Ini bila kita angkat pun bala ini, kamu tetap akan kembali kepada kekufuran. Maka pada saat itu yang terlihat oleh seseorang antara langit dan bumi hanyalah kabut. Di Indonesia kita kabut lah atau asap. Dikarenakan merasa kasihan, Rasulullah SAW lalu berdoa kepada Tuhannya agar segera melenyapkan azab dari mereka. Akan tetapi mereka kembali berbuat kafir. Ini ada sikit cerita lah. Ada satu masa di daerah kita ni ada asap lah kan, ada kabus lah, kabus. Ini lebih dah saya rasa 15 tahun dahulu lah. Jadi orang sampai bersin dan sebagainya. Tapi kita tahu lah kabus ni memang datang daripada negara jiran lah. Memang tiap-tiap tahun dulu berlaku sebenarnya. Jadi ada orang yang berdakwah tu, dia mulalah kaitkan perkara ini dengan apa? Dengan peristiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan asap yang berlaku pada orang-orang Quraisy dan sebagainya. Dan dia kata ni bala, jadi kita kena bertaubat, kita kena ini, kita kena menangis dan sebagainya. Jadi dia ambil daripada peristiwa tersebut peluang untuk apa? Berdakwah. Nak dengar tak? Jadi orang pun sedih apa semuanya dan macam-macam lah. Jadi rupa-rupanya tiap-tiap tahun macam itu . Jadi di sini kita dapati sebahagian lah Pak Pendakwa dia kadang-kadang tersilap tafsiran. Sebenarnya memandai-mandai lah. Dia kaitkan perkara yang berlaku pada zamannya dengan apa ni, sebahagian ayat Quran ataupun dengan hadis dan seterusnya. Ini masalah. Ini hari kiamat anak dekat dan seterusnya. Dan macam-macam lah. Jadi orang ramai pun pula bila lihat perkara yang depan mata tu dan dikaitkan pula dengan hal ini, dia mudah lah, mudah dengar. Jadi kita, untuk kita orang Islam, tidak kita cakap kita nisbahkan sesuatu kepada sesuatu. Tidak. Walaupun bencana macam tsunami ataupun sebagainya pun, kita tak boleh secara pasti, secara jazam kan cakap inilah balak daripada Allah SWT dan seterusnya. Kita cakap mungkin ni balak dan seterusnya, bolehlah juga. Dan ini sebagai peringatan untuk kita dan seterusnya, iya. Jadi ini kita kena hati-hati. Jadi kalau tidak kita berkata-kata tentang urusan Allah SWT dengan tanpa ilmu. Tapi yang berlaku pada zaman Nabi SAW memang balak. Ya, doa dari Rasulullah SAW atas mereka. Baik, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha wafat. Baru saja Bani Hashim meninggalkan lembah pemukiman Abu Talib yang dijadikan tempat isolasi, Rasulullah SAW mendapatkan musibah atas meninggalnya paman beliau Abu Talib yang namanya Abdul Manaf. Atau yang bernama Abdul Manaf. Abu Talib yang namanya Abdul Manaf. Saya rasa itu lebih jelas . Jadi Abu Talib ni namanya Abdul Manaf. Sekarang pun ada orang namanya Abdul Manaf. Abu Talib pun ada, dua-dua ada . Kalau namanya Abu Talib bolehlah juga. tak salah, talib tu maknanya orang yang menuntut kebaikan dan seterusnya, bapa yang menuntut tak salah. Tapi apa hukum letak nama Abdul Manaf? Tak maaf ni bukan nak sebutkan siapa-siapa secara apa ni, yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Kita nak cakap pasal hukum Abdul Manaf. Jadi apa makna Abdul Manaf? Abdul maknanya apa? Hamba. Manaf, Manaf lah. Hamba kepada Manaf. Jadi kalaulah Manaf itu salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Abdul Rahman, sebab Rahman salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Rahim, Abdul Ghafur dan sebagainya. Jadi Manaf apakah dia nama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena kaji lah. Quran ada tak sebut Manaf sebagai nama Allah SWT? Hadis-hadis ada tak sebutkan mana? Tak ada. Jadi kalau tak ada, boleh tak kita namakan Allah SWT dengan nama mana? Jawabnya apa? Tak boleh lah. Awak, bapak awak kasi nama lain, awak apa ni, orang datang panggil awak nama lain, tak mahu lah tak. Kita sendiri tak rela letak nama sembarang. Nama kita bangun Muhammad, orang panggil John lah. Tak boleh kan? Jadi nama kita, nama kita. Kalau itu untuk manusia, apalagi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu haram hukumnya kita namakan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan apa yang Allah namakan dirinya, sama ada melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi asalnya apa mana tak boleh. Tapi sebahagian ulama kata boleh, antaranya Ibn Hazm. Dan dia berdalilkan dengan hal inilah, bahawa Abu Talib namanya Abdul Manaf, Nabi diam aja. Kita katakan, dan Nabi sendiri pernah sebutlah, aku ni adalah anak ataupun anak cucu kepada Abdi Manaf. Jadi Nabi SAW dah sebutkan Abdul Manaf tu, dia adalah anak kepada Abdul Manaf. Tapi orang, sebagai orang faham tu menunjukkan boleh kita namakan seseorang tu dengan Abdul Manaf. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kaedah tetap mengatakan nama Allah tak boleh kita pandai-pandai. Jadi macam mana nak jawab hadis Nabi SAW, aku adalah anak ataupun keturunan Abdul Manaf? Nabi SAW sebutkan itu bukan sebagai mengikrarkan nama Abdul Manaf, tetapi Nabi SAW cuma mengkhabarkan bahawa dia anak kepada seorang yang orang panggil dia Abdul Manaf. Jadi dengan itu tak boleh kita jadikan dia sebagai hujah, boleh kita namakan orang sebagai Abdul Manaf. Okay. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah SWT al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Jadi nama-nama yang dah ditetapkan, al ada al kat situ, maknanya apa ni, dia adalah nama yang dah yang ada, bukan kita ijtihad. Baik, jadi bila berlakunya musibah wafatnya Abu Talib, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 sejak beliau diutus sebagai rasul. Jadi maknanya baru lepas daripada boikot lah di lembah Abu Talib. Jadi di sini kita dapat lihat keadaan kota Mekah, bagaimana mereka menghadapi ataupun menangani dakwah Nabi SAW. Teruk. Jadi mula-mula dia seksa-seksa, dia kacau-kacau, limpah najis dan sebagainya. Lama-lama apa? Dengan family-family Abdul Manaf, semua orang hantar keluar. Satu lembah korang duduk di situ. Sedangkan Abu Talib masih hidup lagi waktu itu. Siapa tahu Abu Talib? Ketua Quraisy. Orang yang dihormati pun mereka buat macam itu. Mereka kata mereka nak bunuh Rasulullah SAW. Kau serahkan Rasulullah SAW, kalau tidak, kamu tetap diboikot. Jadi kita dapati bahawa keadaan dah kita katakan dah tidak dikawal. Jadi orang-orang telah mengikut awal nafsunya. Baik, Abu Talib lah orang yang selalu menyayangi, melindungi dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat lihat dari hadis yang sahih. Orang-orang kafir Quraisy sama menaruh hormat dan merasa segan kepada beliau. Ketika akan meninggal dunia, beberapa pemimpin Quraisy mendatangi Abu Talib. Bila? Ketika Abu Talib hampir nak meninggal dunia. Mereka membujuk Abu Talib agar tetap setia berpegang kepada agamanya. Apa agamanya? Agama nenek moyanglah, sembah Lat, Uzza dan Manat dan sebagainya. Dan tidak masuk ke dalam Islam. Kita lihat jahatnya apa ni? Orang Quraisy. Mereka sendiri dah kafir satu hal. Mereka larang ataupun berwaspada jangan sampai ada orang mati bukan dalam agama dia. Sampai gitu sekali. Kita orang Islam pun belum tahu macam tu lagi. Nak mati agama apa dia punya pasal. Betul tak? Kita risaukan dia hidup ke dia tak hidup. Dia terus hidup atau tak hidup. Tapi dia mati dalam keadaan Islam ke tidak, itu kita tak ada apa, tak ada planning pun untuk itu. Baik. Jadi di sini kita lihat mereka menghantarkan beberapa pemimpin Quraisy mendatangi Abu Talib. Mereka membujuk Abu Talib agar tetap setia berpegang pada agamanya dan tidak masuk dalam Islam. Dia orang tengah sakit nak mati ni. Mereka katakan, masakan kamu tega ni, maknanya betul-betul nak tinggalkan agama Abdul Muttalib. Sampai sementara dalam waktu yang sama Rasulullah SAW pun ada dan menawarkan Islam kepada pamannya tersebut, seraya mengatakan, katakan, wahai pamanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, la ilaha illallah. Aku akan jadi saksi kepada, untuk anda pada hari kiamat kelak di hadapan Allah SWT. Jadi saksi apa? Bahawa engkau dah masuk Islam, bahawa engkau apa ni layak untuk masuk apa ni, untuk mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan masuk syurga Allah SWT. Diucapkan la ilaha illallah, maknanya begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Dan bagaimana ia apa ni menjadi isu yang utama dalam perdebatan antara apa? Antara Nabi SAW dan orang-orang Quraisy, bahkan bagi isu yang utama juga yang menentukan orang tu mati dalam agama aku, iaitu la ilaha illallah. Ini betul-betul kita kena faham, kita kena betul-betul faham akan makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu kalau maknanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang menciptakan melainkan Allah SWT. Jadi kalau kita sembah selain Allah SWT, kalau kita sembelih pada untuk selain Allah, nazar untuk selain Allah SWT, kalau kita doa pada wali ke, pada syekh ke dan sebagainya, kita tak boleh jadi orang kafir sebab kita masih yakin bahawa yang berkuasa semua dia Allah SWT. Kalau itulah maknanya la ilaha illallah, dah lama dah Abu Talib ucapkan la ilaha illallah, apa susahnya ucap la ilaha illallah tapi cuma batong, okey lah juga, tak salah. Jadi kita tahu bahawa itu bukan maksud la ilaha illallah. Sebab tu orang Quraisy lebih pandai daripada kebanyakan orang Islam zaman sekarang ini tentang makna kalimah la ilaha illallah. Sebab tu mereka bila dengar Nabi SAW ajak kepada la ilaha illallah, apa mereka katakan? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ajab. Apakah Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan yang disebab jadi Tuhan yang satu? Alihah maknanya Tuhan yang disembah. Jadi patung-patung ni nak jadikan satu. Jadi bukan nak jadikan apa, nak katakan bahawa Allah tu sahaja yang menciptakan, bukan itu. Patung jadi satu maknanya, patung apa kita buat dengan patung? Patung tu disembah. Jadi nak jadikan, jangan sembah patung-patung tapi sembah Allah saja. Itulah makna la ilaha illallah. Baik. Sekarang kalau kita katakan kamu kalau sembah kat kubur orang ataupun minta pada ahli kubur dan sebagainya walaupun Rasul SAW, kamu kafir. Oh, ni kamu ni jahat. Ini mesti geng wahabi ke apa, asyik kafir-kafirkan orang. Mana orang Islam boleh kafir? Kalau dia ucap la ilaha illallah, mana boleh kafir? Kalau dia solat, mana boleh kafir? Kalau dia puasa zakat, mana boleh kafir? Betul tak? Kan ujian ni. Dia tu lupa bahawa tak, itu bukan apa ni, yakni mengucapkan la ilaha illallah, sembahyang dan solat, itu bukan cukup untuk menjadikan kamu orang Islam. Sebab kita dapati bahawa, kita lihat bagaimana apa ni dakwah Nabi SAW, Nabi SAW perang orang-orang Quraisy, perang orang-orang Yahudi, lalu kitab orang yang tak beriman. Sedangkan mereka semua mengaku bahawa yang ciptakan langit dan bumi ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu tanya siapa yang cipta dengan langit dan bumi, semua akan jawab la ilaha illallah. Siapa yang memberikan rezeki daripada langit dan bumi, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang memiliki sama Allah besar, siapa yang keluarkan kehidupan daripada kematian, kematian daripada kehidupan, yang menguruskan semuanya, tanya pada orang Quraisy, siapa orang jawab? Orang nak jawab patung Lata, patung Uzza, patung mana, orang kata Allah. Yang mereka tahu yang cipta kan ismu Allah SWT. Tapi mereka Islam ke tidak? Tidak Islam. Jadi bukan pasal itu, tapi pasal awak isakan, tauhidkan ibadah awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada pamannya. Ini katakan la ilaha illallah, dan apa akan menjadi saksi untuk anda pada hari kiamat kelak. Akan tetapi Abu Talib mengatakan, seandainya aku tidak merasa sungkan ataupun malu kepada orang-orang Quraisy itu, tentu aku akan ikrarkan kalimah itu di hadapanmu. Selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ayat ini turun, ramai ulama katakan disebabkan apa? Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib tak masuk Islam. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tak mampu nak buat orang masuk Islam, tak mampu nak berikan dia petunjuk, apa lagi orang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kenapa kita minta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila kita susah? Ada orang minta hidayat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta itu minta ini daripada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak boleh berikan manfaat apa-apa pun untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi itu kefahaman masalah tauhid ni masih masalah yang belum difahami oleh orang ramai. Dan satu perkara daripada hadis ini, masalah orang dah meninggal dunia, kita apa kita cakap dengan dia? Ada orang kata kita cakap la ilaha illallah je. Jangan cakap la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah pun tak payah juga. Jangan cakap ucapkan la ilaha illallah, mengucap, jangan cakap mengucap. Kena cakap dengan dia apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah banyak kali. Jadi dia ikut baca la ilaha illallah. Apakah itu benar? Maka kalau kita lihat hadis ini, Nabi SAW tak cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah suruh apa? Pakcik dia ikut. Ya kan? Nabi cakap macam-macam, wahai pakcikku, ucapkan la ilaha illallah, jadi aku akan jadi saksi untuk umur dari kiamat. Panjang cerita ini. Ini menunjukkan bahawa tidak mesti kita cakap satu perkataan la ilaha illallah sebagaimana orang sangkakan talqin tu. Kita talqin la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah. Tidak. Mereka takut kalau kita cakap panjang-panjang nanti dia apa ni, menyusahkan dia, dah tak faham dan sebagainya. Kalau dia dah memang dah tak boleh faham, dah ada azab, apa kita cakap pun tak guna. Dan satu lagi perkara, apakah mesti kita ucapkan la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia baru kita dikira mati dalam Islam? Mesti kan ucap la ilaha illallah? Ini kalau orang yang mati accident terkejut, heart attack, habislah ni semua, belum confirm mati Islam lagi ya. Betul ke macam tu? Dia jawabnya tidak, tidak mesti. So, yang penting kamu mati dalam agama apa, atas agama apa, dalam hati agama kita kat mana? Dalam hati kita. Jadi kalau hati kita tekadkan bahawa kita hanya sembah pada Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah. Kita akan mati dalam Islam, dan insya-Allah sebagai tanda kita mati dalam husnul khatimah, dalam kematian yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kita dapat juga mengucapkanlah ilaha illallah sebagai akhir kalam kita. Sebab dalam hadis lain menerangkan Nabi SAW kata, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tapi tak mesti dengan mengucap dengan lidah, tak semestinya. Kalam alaihi maknanya dia mati atas la ilaha illallah. Jadi walaupun dia sebut la ilaha illallah, ada orang kata kenapa kita mesti zikir la ilaha illallah banyak-banyak kali, supaya bila nak meninggal dunia senang aje keluar la ilaha illallah. Betul tak? Ada season dengan la ilaha illallah ke? Pernah dengar tak ni? Jadi pada kita, kalau awak sebut la ilaha illallah banyak-banyak kali pun, 20 tahun pun, tapi awak punya ibadah masih ada syirik, awak la ilaha illallah pun depan ada gambar syirik. Apa? Awak zikir la ilaha illallah, awak kena apa? Kena bayangkan syekh awak dahulu, sebagaimana yang berlaku pada tarekat-tarekat. Dan sebelum itu dalam hati awak, awak dah fikirkan bahawa wali itu special, dan kat dunia tu mesti ada wali. Wali tu orang yang apa, yang itu kita mesti usaha cari wali, tak? Ada tak fikiran yang itu? Lepas tu kita dengar pula cerita wali tu boleh buat gitu, boleh buat gini, disayangi oleh Allah SWT. Jadi kita nak sangat dah jumpa dengan wali ni, nak salam dengan dia, supaya entah macam mana kita boleh dapat berkat wali ni, sebab dia dekat dengan Allah SWT. Semua orang rasa macam itu. Itu sebabnya yang orang lama-lama apa? Sembah wali tu. Jadi hati dia kalau dah macam itu, jadikan wali tu lebih besar daripada Allah SWT, lebih berkuasa daripada Allah SWT. Dia sebut la ilaha illallah ribu-ribu kali pun, mati dia macam itu, apa faedah? Mungkin itu yang kita khawatirkan. Jadi yang penting adalah hati kita mengikrarkan bahawa Allah SWT saja yang menciptakan. Jadi Allah SWT sajalah yang kita sembah. Baik, kita teruskan. Rupanya fikiran-fikiran ala jahiliyah sudah bercokol dalam batin Abu Talib, sehingga tidak boleh, tidak mudah diubah begitu saja. Jadi Abu Talib sebenarnya dah lama dah apa tu, kafir, musyrik, sembah patung dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia tak mudah apa ni nak masuk Islam pun. Walaupun dia sayang dengan Nabi SAW, walaupun dia tahu Nabi SAW betul, tapi hati tu kalau Allah tak berikan hidayah, inilah dia, baik macam mana pun tak masuk Islam juga. Jadi kat sini kita dapati dia malu nak masuk Islam. Malu dengan siapa? Malu dengan orang-orang Quraisy. Nanti kata apa? Engkau ni sebenarnya masuk Islam takut aja. Kerana Muhammad apa ni? Pressure kamu masuk Islam. Jadi itulah menunjukkan apa ni, satu perkara yang negatif tentang malu. Banyak orang macam itu, semayang pun tak nak semayang. Kenapa tak nak semayang? Bayangkan tu orang kan kita bagus sangat lah apa semuanya. Tak raga, tak apa ni. Ada macam gitu lah eh. Ini buat malu ni memang masalah. Kau lama awak dulu tak rokok, sana tak rokok lagi. Ya, dia malu lah tu orang cakap macam gitu. Yang kita dulu teror, saya akan rokok main mati punya. Sekali bila apa? Bila nak berhenti, alamak, tu orang cakap apa pula. Ni malu ni, malu-malu negatif ni. Sama dengan Abu Talib. Abu Talib pun tak nak masuk Islam kenapa? Malu. Malu pada Abu Jahal, geng-geng dia semua. Dia cakap apa. Padahal lepas tu dia mati kan. Dia tak nak mati pun dia malu nanti orang cakap apa lepas dia mati. Ini sebab itu dia tak dapat hidayah. Tapi kita tahu banyak apa ni, orang katakan bahawa Abu Talib ni tak mungkin mati dalam agama syirik. Mesti dia dah masuk Islam, ada banyak jasa pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada Islam. Itulah dengan dia pula daripada kerabat Nabi SAW. Jadi mereka pun katakan sebenarnya Nabi apa ni, Abu Talib masuk Islam. Cuma kita yang tak tahu je lah. Itu kita baca sikit riwayatnya Kita baca lagi sikit. Apalagi pada waktu itu dia sedang ditunggui oleh teman-teman sebayanya yang menekannya kerana khawatir berita keislaman Abu Talib akan tersiar ke mana-mana, dan hal itu tentu akan mempengaruhi kaumnya. Adalah tidak sahih riwayat yang dikutip oleh Ibn Ishaq yang nyatakan bahawa pada saat itu Al-Abbas, pakcik Nabi SAW, melihat Abu Talib menggerak-gerakkan bibirnya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, keponakanku, yang ini anak saudaraku, demi Allah, aku tadi melihat saudaraku ini mengucapkan kalimat yang kamu suruh dia mengucapkannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, aku tak dengarkan, tak dengar. Jadi konon-konon apa ni, Abbas itu nampak bahawa mulut Abu Talib tu kemak-kamik, sebut la ilaha illallah, Nabi tak dengar lah. Jadi ini tunjukkan bahawa Abu Talib mati akhirnya dalam agama Islam. Yang pelik ni, sebahagian ulama Islam kata Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Tak silap saya, Suyuti tak silap saya, ada kitab dia. Siapa yang apa ni boleh cek. Tak silap aku Suyuti, Imam Suyuti antara yang katakan Abu Talib mati dalam Islam. Dan ini menyalahi secara total hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Al-Quran. Baik. Sebab dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim kata dia akhirnya mati dalam agama Abdul Muttalib. Apa lagi kita nak cakap? Jadi ini riwayat yang lemah, dan inilah riwayat yang digunapakai oleh orang-orang Syiah. Baik. Bahkan orang Syiah punya pembohong. Kalau Abu Talib ni nampak macam mungkin dia masuk Islam last minute, dia ada sebut la ilaha illallah. Okey. Itu pun diorang jadikan dia satu macam cerita betul. Yang lebih pelik daripada itu, bapa Nabi SAW, ibu Nabi SAW yang confirm mati berapa tahun sebelum Nabi SAW jadi Nabi pun, dah tentu mati dalam keadaan kufur. Nabi pun kata orang mati dalam keadaan kufur. Orang kata satu hari Allah SWT hidupkan balik mak bapa Nabi SAW dan masuk Islam, mengucap la ilaha illallah depan Nabi SAW, lepas tu meninggal balik. Wah, kencang. Sebab apa? Keluarga Nabi SAW mana boleh kafir? Dia terlupa, orang-orang Syiah ni terlupa bahawa Nabi-Nabi dahulu pun ada saudara mara mereka, anak mereka, isteri mereka yang yang kafir, mati dalam kena kafir, kena azab oleh Allah SWT. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, betulah. Baik, Fir'aun sendiri, suami kepada orang yang paling soleh waktu, waktu zaman itu pun adalah orang yang paling kafir. Jadi tak mustahil lah. Ibrahim, Nabi Ibrahim AS, bapanya orang kafir dan tukang jual patung untuk orang sembah, buat bisnes dengan apa? Dengan kekufuran. Jadi takkanlah benda ni mustahil untuk Nabi SAW. Dan apakah yang mencacatkan Nabi-Nabi itu? Mereka tak pandai dakwah, ataupun mencacatkan Nabi SAW dan keturunan? Tentu sekali tidak, sebab hidayat adalah di tangan Allah SWT. Itu kita heran eh. Lepas tu mereka mengagung-agungkan keluarga Nabi SAW lebih daripada yang sepatutnya. Kita memang kena muliakan, hormatkan keluarga Nabi SAW, betul tak? Tapi jangan terlebih lah. Tapi bagi mereka itu tak boleh kita kacau, tak boleh kita sentuh sikit pun eh, keluarga-keluarga. Jadi mereka pakai nama title Habib-Habib lah dan seterusnya. Keluarga-keluarga Nabi SAW. Tapi kita dapati yang paling banyak buat kebohongan, banyak bid'ah, banyak kekufuran adalah keluarga-keluarga Habib-Habib. Dan kita nak kata apa lah, kita boleh tengok, kita boleh tengok sendiri. Jadi kita katakan Abu Lahab adalah pakcik Nabi SAW, mati dalam keadaan apa? Kafir. Saya rasa kalau boleh mereka jadikan Abu Lahab Islam pun, mereka cakap dia Islam. Dalam Al-Quran kata nama Abu Lahab Yaslah Naran Zata Lahab. Agak tak tahu, mereka tak tahu apa mereka buat. Dan tak ada juga riwayat Syiah mengatakan Abu Lahab mati dalam keadaan Islam tertentu. Okay, walau bagaimana pun Abu Talib ini orang yang khusus. Jadi antara orang-orang kafir lain, walaupun dia mati dalam keadaan kafir, Allah SWT izinkan Nabi SAW syafaatkan beliau. Dan syafaat ini dalam bentuk apa? Diringankan azab Abu Talib. Tapi bukan maknanya dikeluarkan terus dari api neraka. Tak mungkin orang kafir keluar daripada api neraka. Tapi diringankan azab, sehinggakan azabnya di api neraka adalah azab yang paling ringan berbandingkan dengan semua penghuni ahli neraka. Jadi kalau kita dengar azab yang paling ringan, kita pun ngeri. Baik, tak boleh bayangkan macam mana orang lain yang apa ni, yang tak diringankan azab. Iaitu dia memakai dua terompah daripada api neraka dan panasnya sampai apa, menggelegakkan otak. Itu paling ringan. Jadi dia belum masuk dalam lagi, dekat atas je. Yang kat dalam macam mana? Dan ini menunjukkan bahawa tidak ada apa kita katakan kegembiraan atau kejayaan bagi orang kafir, orang kafir. Jadi walaupun dia sedekah macam-macam, dia donate itu, donate ini, dia tolong macam-macam orang, ataupun dia mereka invention-invention yang menolong orang ramai semua ya, ubat ke dan seterusnya, kalau dia kafir, tetap dia masuk dalam api neraka. Itu akidah kita. Cara ini penting. Baik. Betapa pun kematian Abu Talib merupakan pukulan berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar merasa kehilangan dukungan yang sangat besar. Kepeninggalan Abu Talib di antara keluarga besar Bani Hashim, tidak ada yang dapat menggantikan peranannya dalam memberikan perlindungan lagi, perlindungan bagi beliau. Kerana pada saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan krisis mental akibat pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka. Abu Talib kata ada, siapa lagi nak bantu Nabi SAW? Jadi hal itu nampak jelas ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif. Taif ni satu tempat tak berapa jauh daripada Mekah. Dan Taif ni tempatnya subur, tak macam ni kota Mekah, sejuk sikit, banyak pohon-pohon buahan, Jadi beliau pergi ke Taif, kenapa? Keluar daripada Mekah untuk cari dukungan daripada suku-suku lain. Sebab Abu Talib dah tak ada kat Mekah, tak ada orang boleh defend dia. Tetapi perkara itu gagal. Bahkan yang beliau terima justru adalah perlakuan-perlakuan yang tidak pantas. Kita akan datang cerita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan memohonkan keampunan daripada Allah untuk Abu Talib seandainya hal itu tidak larang, lagi tidak dilarang. Dalam riwayat hadis, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan minta ampun untukmu wahai Abu Talib selagi aku tidak dilarang daripada. Ini Nabi SAW minta ampun, akhirnya turun ayat yang di bawah tu, Allah SWT melarang memohonkan keampunan bagi orang-orang musyrikin. Bagaimana firmannya dalam surah Taubah ayat 113, ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun ini kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Kalau kita tak tahu, tak apalah maknanya. Dia mati Islam ke tak mati Islam. Tapi kalau kita dah jelas dia mati dalam keadaan kafir, musyrik, semua hidupnya dia dekat gereja. Baik. Jadi bagaimana kita boleh minta ampun untuk dia walaupun dia adalah orang tua ke, anak ke dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan perbezaan garis yang memisahkan antara apa? Islam dan kafir. Ada garisnya. Macam mana pun kalau kita lihat, ini adalah pembatasan yang paling ketara membezakan antara Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kita punya rahmatan lil alamin, macam mana kita ni mesti pada apa ni, all the world, pada semua orang mankind dan sebagainya, sampai pada tahap yang tertentu. Bila dia pada orang kafir, dia tak ada rahmat ni, tak mungkin. Sebab perkara rahmat yang paling kita boleh kasihkan, yang paling besar kita boleh berikan adalah apa? Doakan untuk dia. Sebab itu kita faham sekarang kepentingannya solat jenazah. Sebab dalam solat jenazah itu ada doa untuk orang-orang Islam yang meninggal dunia, orang yang baru meninggal dunia dan semua orang Islam. Jadi itu menunjukkan bahawa hubungan kita dengan saudara Islam lain itu amat kuat sekali. Ini satu perkara yang kita kena faham. Baik, sementara Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat pula 3 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah, pada tahun yang sama dengan tahun kematian Abu Talib. Ini lepas satu-satu musibah menimpa Rasulullah SAW, dan ini tidak lain tidak bukan sebagai ujian kepada Nabi SAW agar dia bersabar. Kita tahu bagaimana pengaruh Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi SAW pada dakwah Nabi SAW daripada awal lagi ya. Jadi ini tentu sekali memberi kesan terhadap kepada Nabi SAW. Nabi SAW sentiasa teringat-ingat akan Khadijah binti Khuwailid depan isteri-isteri lain. Ini patutnya kena jagalah, sensitif kan. Sampai Aisyah boring juga kadang-kadang kan. Nabi SAW masih sebutkan kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif, cerita dekat Taif tadi tu, menyusul permusuhan orang-orang Quraisy yang semakin brutal terhadap kegiatan dakwah Islam pasca kematian Abu Talib. Beliau bermaksud untuk mendirikan pusat dakwah yang baru dan meminta bantuan kepada kaum Taqif. Bukannya mendapatkan dan meminta bantuan kepada kaum Taqif. Bukannya, tapi tidak mendapat respon yang positif, melainkan beliau malah diejek dan dilempari batu oleh anak-anak kecil di sana. Sebenarnya anak-anak kecil ni takkan buat macam itu, dia takkan lempar batu pada Nabi SAW. So, kenapa dia lempar? Bapak-bapak dia orang suruh pergi lempar batu pada Muhammad. Dia orang ikutlah. sedap orang campak batu pada Nabi SAW. Baik, jadi itulah yang didapat daripada dakwahnya kat Taif. Lagi sedih. Sebab satu-satu pergi kat Taif pun kena macam gini lagi. Rasanya kat Mekah pun tak ada orang buat macam gini ya. Campak batu. Baik, dalam perjalanan pulang dari Taif, Nabi SAW bertemu dengan Adas. Adas ni seorang Nasrani yang kemudian menyatakan masuk Islam. Menurut keterangan Al-Waqidi, Rasulullah SAW mengadakan perjalanan ke Taif pada bulan Syawal, tahun ke-10 dari turunnya wahyu, iaitu setelah kematian Abu Talib dan Khadijah. Beliau sempat tinggal di Taif selama 10 hari. Secara detail hal itu dikemukakan oleh para penulis sejarah tentang peperangan. Akan tetapi tidak ada satu pun riwayat sahih yang menyebutkan mengenai hal itu. Selain bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah anda pernah mengalami hari yang lebih berat daripada hari perang Uhud?" Beliau menjawab, "Aku sudah biasa menerima perlakuan kejam dari kaummu. Dan perlakuan kejam yang pernah aku terima dari mereka ialah pada hari Aqabah." Di hari Aqabah ni, kalau kita lihat footnote, bukan Aqabah yang di Mina. Aqabah ni kita baca adalah sebuah tempat di Taif. Yang dimaksudkan ialah Aqabah Taif, bukan Aqabah Mina. Jadi Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, yang paling tak boleh Nabi SAW lupa adalah apa yang berlaku pada hari Aqabah di Taif, bagaimana dia jadi. Tapi tak disebutkan tentang lempar batu dan apa semuanya, sebab itu tak ada riwayat-riwayat yang sahih. Secara sahih tak adalah, tapi secara riwayat-riwayat lain lah, ada yang kita dengar. Bahkan yang cerita Adas tu daripada Nasrani masuk Islam, itu je lah yang masuk Islam daripada usaha dakwah di Taif. Itu pun tak ada riwayat yang sahih. Okay. Dengan cara baik-baik aku mengajak Ibnu Abdul Balil Ibn Abdul Kallal masuk Islam, akan tetapi dia menolaknya. Dalam keadaan bingung aku pulang, dan baru sadar ketika berada di Qarnu Sa'alib. Ketika mengangkat kepala, aku melihat segumpal awan menaungiku. Jadi Qarnu Sa'alib ini adalah Qarnul Manazil, miqat untuk penduduk Najd. Jadi Nabi SAW sedih, dia tak sadar, tiba-tiba dah sampai ke Qarnul Manazil ini. Jadi ketika mengangkat kepala, aku melihat segumpal awan menaungiku. Aku melihat Jibril di sana. Dia memanggilku. Allah sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu dan juga penolakan mereka. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu yang siap menjalankan perintahmu. Terserah apa yang kamu inginkan terhadap mereka. Selanjutnya malaikat penjaga gunung itu menemuiku, telah mengucapkan salam kepadaku. Dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu. Aku malaikat penjaga gunung, disuruh oleh Tuhanmu untuk melaksanakan apa perintahmu. Terserah kamu, kalau mahu aku boleh membalikkan gunung Akhshadim itu kepada mereka." Kepada malaikat penjaga gunung tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, aku justru ingin agar Allah mengeluarkan dari tengah zuriat mereka orang yang mau mengabdi Allah semata tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun." Itu tambahan daripada saya daripada terjemah ni. Jadi dari tengah-tengah mereka tu maknanya daripada zuriat mereka. Jadi Nabi SAW tak tahu bahawa mungkin sekarang orang-orang ni tak mau dengar dakwah, tapi mungkin anak cucu mereka boleh dengar. Jadi Nabi SAW tak mau ke azab mereka. Jadi yang kita selalu dengar waktu kisah-kisah maulud Nabi kan, ceramah-ceramah, ada cerita yang lebih detail daripada ini. Inilah yang paling sahih yang kita jumpa. Nah, yang lain tu semua tak ada riwayat yang sahih. Baik. Jadi riwayat tadi walau bagaimanapun sudah cukup untuk menetapkan bahawa kepergian Rasulullah SAW ke Taif yang penuh penderitaan, penolakan keras, perlakuan kejam penduduk setempat terhadap ajakan beliau, dan kasih sayang beliau kepada mereka yang inginkan agar mereka tidak binasa adalah peristiwa-peristiwa yang memang benar-benar terjadi dalam sejarah. Okay. ya, untuk kita, kita tak payah nak detail-detail kan, eh, dan sebagainya. Kalau sahih, tak pasal. Jadi, untuk kita benda itu berlaku dalam sejarah, dan itu menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan tentang sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, dia tak mau balas terhadap keganasan ataupun penolakan umatnya, ini kita boleh jumpa dalam hadis-hadis lain lagi banyak daripada ni. Dan sahih Nabi SAW bagaimana bila nak meninggal dunia, dia masih teringatkan apa ni, dia sebut ummati, ummati, umatku, umatku, dan dia sebutkan umatku dan solat, umatku, solat. Jadi apa ni, dia wasiatkan apa ni umatnya agar terus apa ni istiqamah menaikkan solat dan seterusnya. Jadi ini tunjukkan apa ni sayangnya Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW takut umat ini jatuh kepada syirik selepas tauhid. Nabi SAW bersabda 5 hari sebelum Nabi SAW wafat dalam keadaan sakit, dia kata apa? La'anallahu yahuda wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Fala tattakhidhu kubura anbiya'i anbiya'a fala tattakhidhu kubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi SAW. Dan nak meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Semoga Allah SWT melaknati orang Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadat. Masjid. Baik. Maka janganlah kamu jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Fa'inni anhaakum an dhalik. Kerana sesungguhnya aku melarang kamu daripadanya. Jadi dengan betul-betul emphasis, Nabi SAW melarang daripada kita jadikan kubur masjid. Masjid tu main tempat kita ibadah lah. Baca Quran, apa ibadah juga. Zikir semua kat masjid, semua tak boleh. Jadi kuburan, tak boleh. Sebab itu adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan di mana? Di masjid, bukan di kubur. Dan Nabi SAW bila nak meninggal dulu, dia tahu bahawa dia akan dikebumikan dan akan ada kubur. Jadi belum apa-apa, Nabi SAW dah beri peringatan pada umatnya. Tapi berlaku, mereka buat juga. Sebahagian daripada mereka. Baik. Jadi itu sayangnya Nabi SAW kepada umat ini. Adapun doa Rasulullah SAW atas kaum Taqif, ya Allah, aku adukan ketidakberdayaanku kepadamu dan sebagainya. Allahumma ashku da'afa quwwati, yang terdapat di sebagian riwayat. Dan pertemuan beliau dengan Adas, seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam, tidak ada riwayat sahih yang menyebutkannya. Baik, kita teruskan. Kita cakap Isra Mi'raj. Setelah itu berlakulah peristiwa Isra Mi'raj. Ini setelah melakukan perjalanan ke Taif yang sangat menyakitkan, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini sangat menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, tak susah-susah lepas tu datanglah peristiwa Isra Mi'raj. Jumpa Allah Subhanahu wa taala, dapatkan perintah solat dan seterusnya. Baik, menurut Az-Zuhri, Rahimahullah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum beliau bertolak ke Madinah. Dan peristiwa ini ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran, tak ada ragu-ragu lagi. Siapa yang ingkar hal ini, dia bukan orang Islam. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada-Nya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini ayat pertama daripada surah Isra, menerangkan tentang Allah SWT mensucikan dirinya daripada semua kekurangan, bahawa Dia telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Siapa hamba? Banyak hamba Allah SWT. Tapi semua kita tahu bahawa hamba kat sini adalah Rasul SAW. Dan disebutkan hamba, dia tak sebutkan Rasul, dia tak sebutkan Nabi-Nya, Rasul-Nya, tapi dia sebutkan apa? Hamba-Nya. Sebab hamba adalah status yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Bukan wali, bukan apa, itu semua balik kepada apa? kalau dia jadi betul-betul hamba Allah SWT, jadikan Tuhan Tuhannya betul, maka itu adalah status yang paling tinggi. Baik, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling. Di mana yang diberkahi sekelilingnya? Masjid Al-Aqsa. Dulu saja ke sampai sekarang? Sampai bila-bila? Allah kata Allah dah berkahi sekelilingnya, diberkahilah sekeliling. Jadi Baitul Maqdis itu atau Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid ataupun tempat yang keluarnya ramai apa? Ramai sekali Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Dan kenapa Allah SWT jalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam? Untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Ini satu kemuliaan daripada Allah SWT atas Rasulnya, dan mempunyai banyak lagi hikmah-hikmah lain. Nak uji siapa yang benar-benar beriman pada Nabi SAW dan siapa yang tidak begitu beriman. Baik. Terdapat riwayat-riwayat sahih yang menerangkan tentang malaikat Jibril alaihissalam yang membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencucinya dengan air zam-zam dan mengisinya dengan hikmah serta iman. Ini riwayat-riwayat sahih, kita boleh tengok kat bawah. Dan riwayat sahih Muslim ada, kita dah pernah baca dalam sahih Bukhari. Jadi dada benar-benar dibelah oleh Jibril alaihissalam. Operasionlah. Disebutkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari Anas, dia berkata, Abu Dzar bercerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atap rumahku dibuka ketika aku berada di Makkah. Lalu Jibril alaihi salam turun, membuka dadaku dan mencucinya dengan air zam-zam. Dia menuangkan isi mangkuk emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Dia menuangkan isi mangkuk itu ke dalam dadaku lalu menutupnya kembali. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku naik ke langit tu. Jadi dalam mangkuk emas tu ada hikmah dan iman. Kita tahu hikmah mana boleh nampak, boleh tuang dalam mangkuk. Iman boleh tuang dalam mangkuk. Jadi ini kita jangan cerita lah. Nabi kata macam itu, macam itulah. Kemudian ditutup balik dada tu. Adanya tutup balik, tak ada tanda, tak ada apa. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, aku masih boleh nampak lagi bekas apa, jahitan di dada Nabi SAW. Bekas apa ni? Jahitan Jibril. Ini menyatakan bahawa benar-benar perkara itu berlaku. Tapi kalau sebahagian ulama, itu kata ini tak betul eh. Ini cuma apa ni, satu kinayah saja tentang bagaimana Nabi SAW dibersihkan rohaninya ke apa ke. Kerana mereka menganggap itu mustahil eh. Mana orang tahu operation tuang, kalau tuang apa ni, tuang ubat ke, boleh juga ni tuang air zam-zam. Tak cuci. Cuci apa? Dia keluarkan tu, jantung keluar cuci. Betulnya bagus tu, bukan kat dalam cuci, keluarkan cuci. Macam keluarkan apa, piston ke apa kan, keluar cuci. Semua-semua lah tu, masukkan dalam balik. Jadi itulah, ada riwayat-riwayat lebih detail daripada ini eh. Yang dibuang daripada Nabi SAW, mati Nabi SAW tu adalah bekas bahagian syaitan dan seterusnya. Ini ada dalam riwayat-riwayat. Baik. Tentang riwayat pula, terdapat beberapa riwayat sahih lainnya yang menyatakan. Jadi tadi dalam riwayat Abu Dzar tadi, kemudian membawaku ke, naik ke langit dunia. Nampak eh? Jadi itu dalam riwayat apa ni, Bukhari dan Muslim. Ada sebutan apa, Nabi SAW diangkat naik ke langit. Ada orang kata yang ada cuma daripada Masjidil Haram ke Palestin saja. Adapun naik ke langit tak ada. Sebab Quran tak cakap. Tapi hadis cakap, Quran cakap, kita dengar. Kalau hadis cakap, ini dah berlawanan dengan Quran, kita tak mau pakai hadis. Ini dah macam bagus lah. Sebab yang hadis tu, kalau hadis sahih, kenapa kita tak nak ikut pula? Kena tak terima pula. Apa mustahilnya bahawa dalam Quran sebut sebahagian, hadis sebut lebih. Apa salah ni? Banyak macam tu sebenarnya. Ada orang kata bahawa tak mungkin Nabi SAW naik ke langit. Kerana kalau betul naik ke langit, dia lebih hebat daripada jalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul tak? Itu mukjizat lebih besar lagi. Patut itulah yang disebutkan, Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya daripada mana? Daripada dunia ke langit patutnya. Lagi hebat lagi. Tapi ini semua akal lah, fikiran. Allahu alam, yang penting benda tu berlaku. Kenapa kita tak tahu, tapi ia berlaku. Kita mesti terima. Akan tetapi kedua versi riwayat tersebut terdapat beberapa riwayat sahih lain yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW sedang berada di Masjidil Haram. Itu sama Nabi kat mana ketika dia nak diisrakan tu, dia di Masjidil Haram dalam masjid, atau sedang berada di kamar beliau. Kamar beliau ni kita kena cancel, dalam hijr. Hijr tu hijr Ismail lah, yang merupakan bahagian dari Masjidil Haram. Ini terjemahan, ini terjemahan yang salah. Fatal lah ni, kamar pula. Hijr bukan hujrah. Ini riwayat yang sahih, kata Nabi SAW di Masjidil Haram di Hijr Ismail. Ketika dada beliau dibelah dan hatinya dicuci oleh malaikat Jibril. Baik, akan tetapi ada, jadi ini riwayat yang kedua. Yang pertama kata Nabi SAW kat mana? Di dalam rumahnya, atap terbuka. Yang mana satu betul, dulu sahih. Macam mana nak? Sebab tu sebagian orang kata dah lah, riwayat ni semua berbeza-beza, lawan-lawan ni semua, kita tolak semuanya, kita pakai Quran je sudah. Kita boleh jumpa ni dekat mana, kita tengok tafsir Al-Azhar, orang-orang ni. Jadi ada yang tak terima, mereka kata menyalahi akal. Jadi kita kena rujuk macam mana pun kepada pakarnya. Pakarnya adalah ulama hadis. Mereka yang tengok riwayat, nanti mana yang lemah, mana yang tu, mana yang boleh dikompromikan dan sebagainya. Jadi kita katakan, kita lihat macam mana jawapannya. Kat dalam rumah ke kat masjid. Akan tetapi kedua versi riwayat tersebut boleh dikompromikan, dengan pengertian bahawa mula-mula Rasulullah SAW sedang berada di rumah, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril AS ke Masjidil Haram. Mustahil ke tu? Mula kat rumah, Jibril turun, Jibril bawa dia ke Masjidil Haram. Sebab apa? Kat Masjidil Haram ada air zam zam, ada perigi zam juga, dan dicucikan di sana. Dan tak ada masalah. Itu yang dijawab oleh ulama. Kita sikit salah je, kita tu kita tolak. Lepas tu orang lain tak tahu apa-apa, ikut je ustaz dia cakap apa. Ya, masalah. Tak mau refer kepada kitab-kitab hadis dan ulama-ulama. Jadi berdasarkan riwayat di atas, hati Nabi SAW dicuci dengan menggunakan air zam-zam ketika beliau berada di Masjidil Haram. Para ulama menjelaskan maksud hikmah kenapa dada beliau perlu dibelah, lalu hatinya diisi dengan hikmah dan iman. Jadi hal itu adalah sebagai persiapan spiritual, rohani, untuk melakukan Isra, nak menghadap Allah SWT bersih. Ini satu kelebihan lah untuk Nabi SAW. Jibril cuci hati dia. Tapi ada orang kata wali tak payah lagi cuci hati, Allah dah cuci hati dia. Terror lagi. Banyak lah, banyak-banyak apa ni, orang macam-macam idea keluar daripada hal-hal ni. Secara fizikal pula, cuci atau tak cuci ni tidak ada pengaruhnya sama sekali sebenarnya. Itulah, cuci ke tak cuci, dia tak menjadikan hati tu bersih. Maksudnya cuci secara fizikal. Jadi yang yang boleh jadi bersih tu adalah dalaman lah. Ini secara maknawi lah, spiritualnya. Jadi jangan mentang-mentang secara fizikalnya tak ada faedah cuci hati ke tak cuci hati, kita tolak riwayat ini. Jadi kita bila perkara itu habis, kita terima. Jadi betapa pun peristiwa yang tidak lazim, tidak lazim maksud kat sini yang luar biasa, khariqul adah, harus kita percaya sepenuhnya tanpa boleh berpaling darinya, dari hakikatnya. Tapi sebagai satu kebenaran ni mengelirukan tanpa boleh berpaling darinya, dari hakikatnya. Jadi pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang mustahil jika dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Ibn Hazm Az-Zahiri dan Al-Qadhi Iyadh mengingkari terjadinya peristiwa pembelahan dada Rasul pada malam Isra. Ibn Hazm, orang yang banyak ikut hadis, dia tak mau terima juga riwayat-riwayat. Al-Qadhi Iyadh yang mensyarahkan Sahih Muslim daripada ulama Maliki, Manawi, banyak mungkin daripada dia, dia pun kata tak ada pembelahan dada Rasul pada malam Isra. Tak ada riwayat sahih. Dia menuduh hal itu merupakan keterangan tambahan yang disisipkan oleh Syarik, salah seorang tokoh sanad dalam riwayat Al-Bukhari. Dia mengaku pula ini riwayat Al-Bukhari ya. Akan tetapi tuduhan itu salah, kerana pembelahan dada Rasul memang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang ditegaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bukan dari jalur sanad syarik. Jadi tuduhan tak tepatlah kalau syarik tu tak kuat, tapi ada orang-orang lain yang riwayatkan. Setelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, lalu dicuci, kemudian ditutup kembali. Kita katakan tutup kembali itu maknanya apa? Dijahit eh. Beliau dibawa berjalan ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Ini pun dalam hadis yang sahih. Buraq tu sejenis apa ni, haiwan tunggangan lah, macam burung lah. Dan dalam hadis dia punya speed tu, dia tengok aja ke mana yang dia nampak tu, dia sampai. Dia tengok je dia dah sampai. Laju lah. Sebab tu boleh sampai ke langit. Setelah menjadi imam solat pada bagi para nabi di mana di Baitul Maqdis, dan beliau menyifatkan keadaan mereka, beliau kemudian dibawa naik ke langit tingkat 7. Ini bukan teruslah ke tingkat 7, 6, 5, 4, 3, 2, bukan terus sampai ke 7. Ini ringkasan eh. Ketika melewati 6 lapis langit, beliau bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Beliau mendengar derit bunyi pena-pena malaikat. Kat mana dah sampai langit ketujuh dengar bunyi pena malaikat, malaikat tulis urusan Allah Subhanahu Wataala. Beliau diberikan kewajipan menjalankan solat sebanyak 50 kali sebelum akhirnya dikurangi hanya menjadi 5 kali saja. Ada orang yang tak percaya juga bab ni eh. Mana boleh? Ini apa ni main-main 50 ke jadi 5? Ini pakai akal pun kita heran. Ini yang perlu kita betulkan. Macam mana nak dapat pertolongan Allah SWT? Macam mana dakwah nak berjaya apa semuanya? Hati sendiri tolak dia nak dakwah orang ikut sunnah. Yang susah sikit. Hadis sahih dia tolak kerana akal. Lepas tu dakwahnya kata ikut Quran, ikut sunnah. Ini yang pelik. Jadi hadis ini sahih. Beliau melihat Sidratul Muntaha yang buah pohonnya sebesar guci atau tempayan jiraf, dan daunnya seperti telinga gajah. Ini pun orang kata bukan betul-betul macam ini eh. Cuma pohonnya besar saja. Dia pun biasa je kat dunia lah, dan macam-macam lagi. Kita baca orang-orang apa ni, ulama kalam, ahlul kalam, dia akan kata macam ni. Beliau melihat Baitul Ma'mur. Apa tu Baitul Ma'mur? Dia macam Baitullah, macam Kaabah. Kat atas muka bumi ada orang tawaf dan solat apa semuanya. Baitul Ma'mur pun ada, tapi dekat mana? Langit ketujuh. Tapi yang tawaf yang apa semuanya adalah para malaikat. Dalam riwayat yang sahih, tiap hari 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian bila dia keluar, mereka keluar, mereka tak masuk lagi sampai bila-bila. Maknanya apa? Setiap hari 70,000, diorang masuk sekali aja. Setiap hari 70,000 yang baru, 70,000 yang baru, 70,000 baru. Berapa ramai orang yang masuk? Kalau macam sekarang, orang yang pergi Baitullah dan tawaf mungkin dah banyak kali kan, betul tak? Berkali-kali. Tapi di Baitul Ma'mur betulnya ramai yang, dan ini menunjukkan malaikat lagi banyak daripada manusia. Dan kalau itulah keadaannya, menunjukkan besarnya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau melihat telaga Al-Kawthar di syurga. Dan dalam surah Inna Atainaka Al-Kawthar, dengan cara tafsirnya Al-Kawthar itu juga adalah telaga, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Kawthar juga boleh makna pemberian yang amat banyak. Jadi dua-dua tak menyalahi antara satu dengan lain. Hadis kata Kawthar apa? Telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpasang di tepinya butir-butir mutiara yang berlubang, dan tanahnya berbau kasturi yang sangat harum. Ketika ditanya apakah tempat anda melihat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, hanya cahaya yang aku lihat, ataupun terjemahannya cahaya ana arahu, bagaimana aku nak lihat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan beliau telah melihat Allah Subhanahu wa taala, sebab apa yang dinampak cuma cahaya je, macam mana nak nampak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Beliau melihat sungai di syurga ada empat, dua sungai yang tersembunyi di syurga dan dua yang nampak, iaitu sungai Nil dan sungai Furat. Satu perkara yang orang mungkin tak nak percaya, sebab sungai Nil kat mana? Nil, ha, sungai Nil river lah, ha, kat Mesir tu. Ha, sungai Furat kat mana? Tempat Saddam Hussein. Sungai Nil tempat Fir'aun. Ha. Dan inilah yang Nabi SAW nampak dua sungai ni di syurga. Dan Nabi SAW pernah khabarkan tentang apa? Tentang sungai-sungai ini adalah sungai-sungai yang di syurga. Jadi ini semua perkara-perkara yang lain. Apa mustahilnya Allah SWT jadikan dua sungai ini di syurga? Dan ada lagi dua sungai di dalam, eh, di dalam syurga tak nampak. Beliau melihat Jibril dari jarak yang sangat dekat. Bila ni? Ketika di ketika peristiwa Isra' dan dia memiliki 600 sayap. Bagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, maka jadilah dia dekat tuma fakana qaba qausaini aw adana, jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi yang dekat kat sini siapa? Malaikat Jibril. Ada orang tafsirkan yang dekat kat sini adalah Allah SWT. Tidak, eh, fakana qaba qausaini aw adana, jauhnya antara dia dengan Muhammad adalah dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Yang sebenarnya dia adalah Jibril alaihissalam. Fa auha ila 'abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya, yakni Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Jadi bukan Allah yang wahyukan langsung melalui, tapi yang benarnya melalui Jibril tu. Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, artinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat. Sampai pada firman-Nya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat bahagian dari tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Di mana? Ketika Isra. Jadi menunjukkan dia berlaku di langit, bukan di Baitul Maqdis. Mana nampak ni semua? Jadi dalam Quran menunjukkan tabitnya kisah Isra naik ke langit. Ini kita dapat dalam surah An-Najm. Sewaktu menjalani Mi'raj, Mi'raj tu maknanya naik ke langit, Isra jalan daripada Mekah ke Palestin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat azab atas orang-orang yang suka menggunjing orang lain, yang mengumpat orang lain. Macam ada ceritakanlah tentang ahli neraka bagaimana keadaan mereka. Mereka memiliki kuku dari timah yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada-dada mereka sendiri. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah bejana berisi khamar, sebuah bejana berisi susu dan sebuah bejana lagi berisi madu. Beliau mengambil bejana yang berisi susu. Lalu Jibril mengatakan, hiyal fitrah, inilah fitrah. Terdapat riwayat yang menguraikan secara detail dan panjang lebar kisah tentang Isra Mi'raj, tetapi jalur dari jalur sanad yang lemah. Matan atau materinya pun mirip dengan alur cerita para pendongeng. Jadi itu ada disebutkan kat bawah lah, siapa nak baca. Bahawa ada kisah-kisah yang luar biasa ya, tentang Isra Mi'raj. Bahagian tu favorite waktu apa ni, orang cerita forum Isra Mi'raj ke ceramah Isra Mi'raj. Kena hati-hati lah, ambil yang sahih dah cukup dah sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kaumnya tentang pengalaman Isra Mi'raj yang beliau jalani, orang-orang yang mukmin sama mempercayainya dan orang-orang yang musyrik sama mendustakannya. Rasulullah SAW bersabda, aku sedang berada di kamar dan orang-orang bertanya kepadaku tentang perjalananku. Mereka bertanya kepadaku tentang banyak hal, seperti tentang Baitul Maqdis yang tidak banyak aku ketahui. Detail-detail ni dia tak perasan Nabi SAW walaupun dah pergi. Aku benar-benar menghadapi kesulitan yang belum pernah aku alami sama sekali. Jadi Kufar Quraisy semua tak percaya kan, mereka interrogate lah, nak pastikan bahawa Nabi SAW ni bohong sebenarnya. Jadi bila Nabi SAW ditanyakan itu ini, dia tak dapat jawab. Bukan pasal Nabi SAW tak nampak, tak perasan. Maka lalu Allah, ini nak betulkan terjemahnya, lalu Allah mengangkatkannya, yakni Baitul Maqdis di hadapan untuk aku melihatnya. Orang lain tak nampak, Nabi SAW saja yang nampak. Baitul Maqdis itu diangkat depan Nabi SAW, Nabi SAW boleh nampak. Sehingga apa pun pertanyaan yang mereka ajukan kepadaku, aku dapat menjawab. Ini perkara ni semua tidak mustahil atas Allah SWT kalau nak berikan pada Nabi SAW. Bagi orang yang tak mau terima, kita kesian pada mereka . Baik, orang-orang musyrik sama terfitnah. Sebagian mereka ada yang bertepuk tangan, dan sebagian lagi ada yang meletakkan tangan di atas kepala kerana merasa aneh. Akan tetapi mereka terpaksa harus mengakui kebenaran Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang keadaan Baitul Maqdis dengan cepat. Jadi semua yang orang tanya dapat dijawab oleh Rasulullah Nabi SAW. Sebab apa? Baitul Maqdis depan mata Nabi SAW boleh nak? Boleh nampak. Bukan Nabi SAW yang diangkat dia nampak Baitul Maqdis. Ada orang faham macam itu. Saya pun mula-mula ingat macam itu. Tapi dalam riwayatnya Rufi Ali, yang ni Baitul Maqdis yang diangkat Nabi SAW nampak. Baik, berdasarkan riwayat yang sahih, ada sebahagian kaum muslimin yang pada waktu itu menjadi murtad. Ini betul . Sebahagian orang Islam murtad. Jadi kalau orang tanya ada tak orang Islam pernah murtad? Pernah, zaman Nabi SAW pernah. Tapi tak banyak sebenarnya. Dan mereka murtad disebabkan apa? Fitnahnya kisah Isra' dan Mi'raj. Dan kita kesian. Sebahagian orang yang sekarang zaman ini pun ada yang tak nak percaya. Tapi kita tak nak cakap orang murtad . Tak nak percaya kisah Isra' dan Mi'raj. Ketika dikhabari tentang Isra' Mi'raj, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang musyrikin, jika itulah yang dikatakannya, yakni Nabi SAW, maka dia benar. Jadi Abu Bakar tak ada banyak banyak cerita . Siapa yang cakap ni? Muhammad. Kalau Muhammad cakap mesti benar. Begitu punya yakinnya dengan Nabi SAW. Tak tanya lagi. Mereka bertanya, apakah kamu juga percaya bahawa semalam Muhammad pergi ke Baitul Maqdis dan dia sudah tiba kembali sebelum subuh? Jarak jauh betul ni, daripada Mekah ke Baitul Maqdis ini. Macam kita dari sini pergi mana kan ? Kita pergi Pulau Pinang . Jauh lah. Jauh lah. Dari sini pergi Madinah, macam Mekah Madinah macam pergi KL. Kita pergi KL di atas lagi dua kali ganda. Jauh. Satu malam naik unta mana boleh . Jadi betul kau percaya wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, ya, bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Inilah usaddiqu inni usaddiquhu fi khabari sama' fi ghadwatin aw rawha. Aku percaya kepadanya tentang berita langit waktu pagi maupun sore. Maknanya mana lagi jauh? Baitul Maqdis ke langit? Nabi SAW dapat wahyu daripada mana? Daripada langit. So datang pagi-pagi dah dapat wahyu. Tapi petang-petang dapat wahyu lagi. Lagi cepat. Daripada mana? Daripada satu malam ke Baitul Maqdis. Aku percayakan dia. Dan ini dalil, ini riwayat yang sahih, menunjukkan bahawa Allah SWT ada di mana? Ada di langit. Ini sebenar, sebesar-besarnya hujah peristiwa Isra' Mi'raj. Kalau orang percaya pada Isra' Mi'raj tapi tak percaya bahawa Allah SWT ada di langit, ini satu perkara yang tak masuk . Tak masuk akal. Lagi-lagi Abu Bakar Siddiq kata, aku percayakan Nabi SAW dengan khabar-khabar yang dia bawa dari langit. Ini semua termuat dalam sebuah kitab oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, iaitu Kitabul Arsh. Dia muatkan riwayat-riwayat ini semua hujah terhadap orang yang menolak bahawa Allah SWT di langit, di atas arash ini. Sangat boleh jadi peristiwa Isra' dapat memberikan ketenangan dan hiburan kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya, peristiwa tersebut merupakan fitnah bagi orang-orang kafir yang semakin bertambah besar kesombongan serta kekufuran mereka, dan juga bagi sebagian orang yang beriman lemah. Mereka berlaku kufur dan tidak mau kembali beriman lagi sampai mereka terbunuh. Itu riwayat. Jadi tak disebutkan secara detail . Dia summarize saja . Dia punya reference kat bawah tu. Baik, ada sementara ulama yang menakwilkan peristiwa Isra' Mi'raj sebagai pengalaman mimpi belaka. Kan betul Nabi SAW jalan. Ada pula sebahagian ulama yang mengatakan bahawa yang diajak Isra' dan Mi'raj ialah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jasad beliau. Bukan mimpi tapi ruh saja yang jalan. Yang benar adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yakni bahawa Isra' Mi'raj adalah ru'ya ain, pengalaman empirik. Ya, tu eh. Tapi maksudnya adalah penglihatan dengan mata kepala sendiri. Dengan segenap jiwa dan raganya, yakni dengan ruh dan jasad. Allah Taala berfirman, "Ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Menurut pendapat majoritas ulama, Isra' adalah kesedaran jiwa dan raga sekaligus. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlangsung dalam satu malam. Baik. Ini satu. Tapi tak kita pernah bincangkan waktu kita syarahkan kisah Isra' Mi'raj ini dalam Sahih Muslim, bahawa ada kemungkinan besar, ada ulama mengatakan bahawa tentang Isra' tu memang berlaku satu kali lah, pada satu malam sebelum Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj naik ke langit itu, ada yang malam Isra' Mi'raj dan ada lagi yang berlaku ketika Nabi SAW sedang mimpi. So, itu bila dikaji semuanya, jadi dua-dua je. Cuma masalah kita ialah orang yang terus tolak adanya Isra' Mi'raj dengan apa? Dengan ruh dan jasad. So, kita berhenti di sini dahulu. Di sini kan kita sampai kepada akhir-akhirnya era apa ni, period di Mekah, apabila Nabi SAW telah mengalami Isra' Mi'raj, telah diwajibkan solat 5 waktu. Maknanya sebelum ini belum diwajibkan solat 5 waktu, tapi umat Islam solat juga, solat 2 waktu saja, siang dan malam saja. Dan solatnya 2 rakaat saja, 2 rakaat. Kemudian akan datang adalah Nabi SAW cuba berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang daripada luar kota Mekah. Dan itulah yang akhirnya dakwahnya sampai kepada orang-orang Madinah, kaum Aus dan Khazraj. Dan mereka apabila dah berjanji untuk mempertahankan Nabi SAW dan agama Islam, maka bila tiba waktunya, Nabi SAW pun berhijrah ke tempat Aus dan Khazraj, iaitu ke Al-Madinah. Jadi, ada apa-apa soalan? Rasulullah di Mekah, rumahnya jauh juga lah. Masjidil Haram tu besar, rumah Rasulullah luar. Kalau kita jalan sekarang Masjidil Haram tu, kita jalan macam stadium. Hotel yang paling dekat pun jauh dengan Kaabah. Kalau kita cakap Masjidil Haram tu, Kaabah tu kan, masjid tu besar, besar-besar, penat jalan. Jadi rumah Nabi SAW lah, kalau sekarang dia jadikan library tu, kalau siapa tahu di daerah apa tu, kubur Ma'la kan, Ma'la, dia agak jauh jugalah. Okay. Kalau nak kata dekat, dekat jugalah. Daripada sudut macam mana kita fikir kan, kita dekat daripada sudut kawasan tu dah kira jauh. Kedua, dan kita kalau ingat lagi peristiwa pembelahan dada Nabi SAW pernah berlaku dulu sebelum ni pun, waktu Nabi SAW masih dan anak kecil lagi. Jadi dia tidak menyalahi riwayat, tak menyalahi. Aku ni hari ni berlaku lebih daripada sekali. Berhala tadi nama Manaf ke Manaf? Manaf. Manaf tu berhala. Abdu Manaf. Manaf ni lain cerita pula. Manaf ni makna dia lain. Berhala yang nama. Ya, tu Uzza. Lata Uzza dengan Manata. Kita tengok pun Uzza tu sebenarnya berhala apa? Dia kubur sebenarnya. Batu. Kubur siapa? Kubur orang baik. Bukan kubur orang jahat. Orang soleh. Dia dulu waktu hidup dia selalu kasih makan tepung tu, dia uli-uli tu, dia kasih pada orang-orang datang buat haji. Dia orang baik. Bila dia dah meninggal dunia, dia orang agung-agungkan dia. Masalah dia, dia kena wali lah. Zaman tu kan. Buat kubur, lepas tu dia orang letak apa tu, kain apa ni, buat bangunan macam Kaabah. So dia orang limutkan dengan dengan kain macam kain Kaabah. Ada ada orang kat situ, dan siapa nak datang boleh tawaf apa semuanya. Mereka sembah Lat tu. Jadi yang Uzzah dengan mana tu lah, pokok, pohon. Jadi orang sama juga, ada orang buat bangunan, orang buat apa semuanya, ada orang jaga, ada orang sembah. Inilah berhala yang top kat mana. Ini idol lah, Mekah idol zaman tu. Tapi banyak lagi patut. Itu yang yang paling dibanggakan oleh orang Arab. Dan itu bukan semua orang Arab sembah patung ni. Dia macam kabilah ni untuk yang patung ni, kabilah yang ni yang kat sini, kabilah ni yang kat sini. Dia macam-macam selera lain-lain eh. Itu itu menjadikan apa ni, menunjukkan kepada kita bahayanya fitnah apa, besarnya fitnah orang-orang soleh ni, kubur-kubur ni. Melampau cintai orang-orang soleh ni, lama-lama boleh jadi apa? Bawa kepada syirik. Itu juga zaman Nabi Nuh AS. Kalau kita ingat lagi, Nabi Nuh AS tinggal kat kaumnya dakwah je 950 tahun. 950 tahun. Ada orang boleh hidup 950 tahun tu dah satu hal lagi. 950 tahun kerja dia dakwahkan kaum Nabi Nuh AS. Apa penyakit orang? Mereka sembah patung. Patung dia ada nama. Patung dia ada sebut dalam surah Nawatan, Suwahan, Ya'ud, Ya'uq, wa Nasra. Ada lima. Dan ini bukan orang jahat, ini semua orang baik-baik, orang soleh. Orang soleh. Bila meninggal dunia, mereka sedih. Syaitan kata apa? Kamu buatlah patung-patung kat kubur dia, namakan dia ni Wadan ni, nama lah, nama-nama dia semuanya. Jadi kamu tengok tu, bila ziarah kubur dia, kamu sedih, semangat untuk apa, beribadat macam diorang apa semuanya. Mula-mula gitu je, tak sembah pun patung tu. Bila generasi pertama tu, anak-anak dia ingatkan diorang sembah, terus sembah patung tu, terus tak sembah Allah SWT. Itu nak ubah tu 950 tahun pun tak dapat ubah. Anak dia pun tak nak ikut, isteri Nabi Nuh pun tak nak ikut. Kalau dah terbati apa ni, sayang dengan wali ni, sayang dengan orang soleh ni, datang pula ada beberapa fitnah. Mungkin orang doa kat situ makbul ke apa kan, penyakit baik ke apa semuanya, dengan izin Allah SWT. Jadi jadilah mereka makin apa ni, sebenarnya pertahankan itu. Kemudian ada pula kumpulan-kumpulan pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh ni yang macam gangster tadi tu lah. Siapa nak ikut Nabi Nuh, kandung kacau. Jangan la tazarunna alihatakum, jangan tinggalkan tuan-tuan kamu, dia dia kata. Jadi ada juga yang macam tu je. Jadi akhirnya Nabi Nuh, akhir dia punya dakwah selepas 950 tahun, yang beriman dengan dia berapa ramai? 950 orang. Ini 950 orang maknanya tahun apa ke? Tahun satu tau. Itulah dia. Berapa banyak? Tak sampai 950. 100 pun katanya tak sampai. 80, ada juga 70, lebih kurang gitu ya. 80 maknanya 10 tahun satu. Nabi Nuh AS tak give up pun. Nabi Nuh AS sebab tu dia dipanggil Ulul Azmi Minar Rusul. Orang yang apa ni, banyak sabar ni. Terus dia dakwah siang malam, siang malam. Akhirnya apa, dia doa pada Allah SWT, binasakan semua ni, semua tak dipakai. Kalau dia beranak juga, kamu tinggalkan walaupun satu rumah orang kafir ni, la yalidu illa fajiran kafar, takkan melahirkan melainkan orang yang jahat, fajir dan orang yang kafir, binasakan semua. Allah SWT perintah Nabi Nuh untuk bina kapal. Kita kita masyhur kapal ke atas apa, darat jauh daripada laut dan seterusnya. Orang ketawakan dia, Nabi Nuh terus juga tunggu dia, tunggu dia, nanti azab akan datang. Jadi bila bila dah tiba masanya, Nabi Nuh AS ajak mereka semua naik, termasuk anaknya. Anaknya tak mau, dia kata dia akan lari apa, lari ke atas gunung. Gunung mana boleh apa ni, apa tu, air naik sampai kat gunung kan, gunung Everest. Dia dah panjat kat sana, ingat air tak boleh naik, tapi sebenarnya nak naik. Wahala bainahumal maut, jadi antara Nabi Nabi Nuh AS dan anaknya apa, ada ombak habis mengatakan aminal mukhrafin. So jadilah anak Nabi Nuh orang-orang yang tenggelam, ditenggelamkan. Habis kalau dah gunung pun boleh naik air, maknanya apa, satu dunia sebenarnya. Sebab tu kata ulama, tak ada lagi yang hidup setelah peristiwa Bah Nabi Nuh tu, melainkan yang dalam kapal. Itulah kapal yang orang ibarahkan apa ni, penyelamat, kapal Safinatun Nuh tu, kapal Nuh tu kapal penyelamat. Dan apa yang yang buat dia selamat dengan kapalnya tu lah sebenarnya, apa, keimanan yang ada kat dalam. Jadi zaman sekarang kita ni, kapal yang boleh selamatkan kita dah berapa juga, tapi natu sunnah. Jadi sunnah je ikut Nabi SAW yang kita boleh selamat. Jadi daripada yang tinggal di kapal tu, itulah yang akan menghuni bumi ni. Sebab ada binatang juga daripada jantan dan betina semua ada kat situ. Ini macam-macam cerita lah, kapal tu berapa besar, zoo boleh masuk dalam dan seterusnya. Wallah alam, kita tak, tapi dalam Quran cakap macam itu, semua binatang jantan dan betina semua ada dimasukkan kat dalam apa, naik kapal tersebut. Ada pun orang yang beriman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah yang beriman pada Nabi Nuh melainkan sedikit. Dan daripada zuriat Nabi Nuh lah keluarnya Nabi-Nabi lain dan seterusnya, sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat akhirnya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dakwah, cerita dia sama juga. Orang sembah patung pun tak nak apa ni, sama juga, dan tak mau apa ni, tak mau bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ini akan berhenti begitu saja? Tak, dia tidak, ia akan berterusan. Kita pergi mana-mana, kita pergi India, kita pergi Mesir, kita nampak makam Zainab, makam Imam Syafi'i, makam, makam, makam. Kita pergi Iran, lagi dahsyat, Pakistan. Orang terang-terangan syirikkan Allah SWT, sembah Ali, sembah Hasan, sembah Hussein. Bila nak apa-apa je, ya Hasan, ya Hussein, semua keluar, Fatimah semua keluar. Dah tak seru Allah SWT lagi, lagi teruk daripada orang Quraisy. Dan ini orang Islam. Jadi macam mana kita nak katakan cerita apa ni, apa ni, dakwah kepada tauhid dah selesai dah, orang tak akan syirikkan Allah SWT dan seterusnya. Dan tarekat, banyak tarekat, semuanya atas dia apa? Takdisul Ashraf. Takdisul Ashraf maknanya kita memuliakan, mensucikan manusia. Yang ni ketua dia tu adalah orang suci, orang mulia, jadi orang ikut dia atas dasar itu. Tak apalah dia kepada Nabi apa ni, Nabi Isa AS, yang mana mereka mensucikan Nabi Isa, jadi dia orang Tuhan ya ni. Ha, dan akhirnya disembah Nabi Isa. Begitu juga dengan wali-wali dan seterusnya. Sebahagian daripada wali-wali tak ada apa-apa. Setiap berpada jalan ni, dia tak pernah ajak orang sembah dia, tak pernah ajak orang berdekat dengan dia apa semuanya. Dia orang alim, berpada jalan ni. Tapi orang yang selepas dia itulah yang apa ni, ha, yang melebih-lebih sangat. Kerana tujuan-tujuan tertentu. Sebab kalau kita ada grup, orang ikut grup kita, kan best kan. Jadi kita punya aktiviti apa semuanya, jadi dapat untung kita, kita dalam suka. Nah, itu dia, dia mulalah apa ni, bersaing dengan tarikat lain, tarikat lain, tarikat lain. Dan kalau nak buat dia punya tarikat lebih hebat, apa macam, buat cerita lebih hebat lagi. Wali dia lebih gitu, wali dia boleh gitu, wali dia boleh gitu. Buku dia semua penuh dengan cerita wali je. Tak, tak ada cerita tauhid, tak ada apa semua. Dan mereka mula karang-karangkan apa, akidah-akidah yang bersalahan dengan akidah yang betul. Tinggalkan tauhid tu dah cerita lain, maknanya bersatu dengan Allah SWT. Ini sebenar lah tu. Hilang fana apa semuanya, jadi mabuk dan rindu pada Allah, dan cerita-cerita dan bahasa-bahasa yang apa, puitik lah. Puitik bunga-bunga apa semuanya, banyaknya ada kekufuran kat dalam. Berarti Hallad Ibn Arabi dan seterusnya. Apa yang orang cakap? Kalau tahu aku yang yang menciptakan makhluk, yang makhluk pun yang menciptakan, semuanya satu. Tu al-amru kullu wahid, kata dia. Semua sama kata dia. Yang disembah dekat gereja pun dia, yang disembah dekat masjid pun dia, yang disembah dekat temple Yahudi pun dia, semuanya dia, dia kata. Kau lihat semua. Itulah dia punya akidah lah. Tauhid dah jadi makna apa? Bersatu dengan Jadi itu kita kita hati-hati dalam hal ini. Kalau kita baca sejarah, sepatutnya lah kita makin sedar tentang apa ni, tentang Islam yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mesti itu dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.